pulang keren, tolong jaga sapu ya sore. Tak pergi, pasti balik untuk dia, ey. Jadi tolong, ey, jaga dia, ey. Sayang kau di sini, bye-bye selalu, ey. Tapi gitar lama, pasu pulang. Harap kau di sini tenang. Jaga sapu, cinta siang dan malam. Agar saat nanti sama balik, kupu hati tara orang culik. Supaya saya aman, tara panik. Sudah sayang, itu saja sih. Aduh sabar sayang, oh. Saya pasti akan pulang untuk kau. Jadi sayang kau tolong tunggu, eh. Tolong tunggu, eh. Saya tetap akan balik untuk kau, yeah. Aduh sabar sayang, oh. Saya pasti akan pulang untuk kau. Jadi sayang kau tolong tunggu, eh. Tolong tunggu, eh. Saya tetap akan balik untuk kau, yeah. I feel so happy with you. Tapi sekarang saya su jauh. Saya di sini bertarung melawan derasnya rindu. Menunggu sampai nanti tong bertemu. Saya mau kau jaga harapan yang saya taruh. Di situ kau pu kabar bagaimana. Saya su rindu tapi saya bingung harus apa. Hanya bisa bilang kalmi kalmi kalmi. Kau pu suara yang terus saya cari-cari. Waktu berdetak, telepon berdering. Rindu menghantak, kabar pun sering. Tolong menatap walaupun hening. Kau pelengkap senyum yang bening. Ya suara tatap gadget yang kau berubah bikin kaget. Rindu seperti dapat santet. Sayang cinta satu paket. Cinta sampai planet bumi ini kosong. Ketemu kau harap Tuhan tolong. Sempatkan kabar saat waktu bolong. Saat balik waktu kan saborong. Aduh sabar sayang, oh. Saya pasti akan pulang untuk kau. Jadi sayang kau tolong tunggu, eh. Tolong tunggu, eh. Saya tetap akan balik untuk kau, yeah. Aduh sabar sayang, oh. Saya pasti akan pulang untuk kau. Jadi sayang kau tolong tunggu, eh. Tolong tunggu, eh. Saya tetap akan balik untuk kau, yeah. Tunggu saja di situ. Jangan pergi menjauh. Saya pergi tara lama. Pasti akan balik untuk kau. Tunggu sayang, yeah. Kusabar dan menanti. Saya akan cepat tuh kembali. Berada di kau sisi dan lengkapi kau pu hari. Yang kian lama sepi di belenggu rasa dengki. Jangan kau tertati dan kau padam kau pu hati. Saya harap kau tahu saya tra pigi jauh. Kau selalu saja kau saya tra bisa tu kalau. Karena kau saya bahagia tra absen dalam doa. Ini janji setia hubungan kau manua. Aduh sabar sayang, oh. Saya pasti akan pulang untuk kau. Jadi sayang kau tolong tunggu, eh. Tolong tunggu, eh. Saya tetap akan balik untuk kau, yeah. Aduh sabar sayang, oh. Saya